Konsultasi Syariah. Hukum laser wajah penghilang jerawat. Pertanyaan, apa hukumnya melakukan laser wajah dengan tujuan untuk membersihkan wajah dari jerawat dan bekasnya agar wajah saya kembali menjadi halus dan bersih dari segala jerawat serta kotoran? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dr. Soleh bin Muhammad Al-Fauzan menjelaskan bahwa dilihat dari latar belakangnya, tindakan medis maupun operasi yang mengubah kondisi tubuh ada dua hukum. Pertama, tindakan medis untuk menghilangkan cacat tubuh karena kecelakaan atau bawaan lahir yang bentuknya sangat tidak normal, misalnya kelebihan jari, muncul tiga mata, atau lubang hidung yang hanya satu, atau semacamnya. Termasuk yang beliau sebutkan adalah rupa penuh jerawat atau penuh luka yang tidak pada umumnya. Memberikan tindakan medis untuk cacat semacam ini, meskipun dengan operasi plastik, hukumnya dibolehkan. Dalilnya adalah hadis dari Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu, bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa Perang Al-Kulab di zaman Jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, tindakan medis yang dilakukan untuk menutupi efek penuaan atau semakin mempercantik diri atau meniru kebiasaan orang kafir. Sehingga pada asalnya tidak ada yang bermasalah dengan fisiknya, hanya saja dia kurang pede atau ingin meningkatkan nilai wajahnya. Tindakan medis semacam ini dikiaskan dengan kasus merenggangkan gigi, menyambung rambut, memakai tato, yang disebut sebagai mengubah ciptaan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kaidah yang berlaku dalam masalah ini, mengubah tubuh untuk kecantikan hukumnya haram, sedangkan mengubah tubuh karena menghilangkan aib hukumnya halal. Dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mentato kecuali karena penyakit. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai kuat oleh Syu'aib al-Arnaut. Asy-Syaukani mengatakan, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali karena penyakit menunjukkan bahwa keharaman yang disebutkan jika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram. Nailul Autor. Dalam keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami tahun 2007 mengenai tindakan medis untuk memperbaiki penampilan dinyatakan, tidak boleh menghilangkan kerutan di wajah dengan operasi atau suntikan, selama bukan karena alasan sakit atau tidak normal, dengan syarat aman dari bahaya. Koror Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Berdasarkan keterangan di atas, jika kondisi jerawat yang ada di wajah sudah melampaui batas normal, sehingga sangat tidak nyaman dipandang, insya Allah tidak menjadi masalah Anda melakukan laser wajah. Karena tujuan besar dalam hal ini adalah mengobati, mengembalikan menjadi normal, dan bukan untuk mengubah ciptaan Allah. Demikian, Allahu A'lam.